Kebiar Pesta Laut Perapatan Grup Pandangan Wetan, terima kasih sekali. Sudah beberapa kali dan yang sekian kalinya Monata hadir menyambut semuanya masyarakat Pandangan. Mudah-mudahan gak bosan sama Monata ya. Untuk lagu yang kedua kalinya ini saya langsungkan aja. Karena ini ratu-ratu sawernya sudah ada di depan. Satu lagu ini spesial buat Anda semuanya, album dari Bang Haji Ramadhan. Betapa harus ku menangis sementara hati ku sedih. Betapa harus ku minta tepuk tangannya dulu.